datang melanda. Hati rasa cemas selalu. Air kian tinggi, arus nan tak terhingga. Kini tergenanglah rumahku. Segera ku pergi, berakit mengungsi, mencari naungan nan jauh. Semoga lah surut yang kuharapkan selalu. Segera ku pergi, berakit mengungsi, mencari.